إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembahasan tentang perbedaan makna al-ilah dan makna ar-rab. Yang mana makna al-ilah itu mengandung tauhid al-uluhiyah, sementara makna ar-rab itu mengandung makna tauhid ar-rububiyah. Walaupun demikian, tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan seseorang mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Salasatul Usul, Ar-Rabbu huwal Ma'bud. Ar-Rabb itu adalah Al-Ma'bud. Rabb itulah yang diibadahi. Kita sampai pada perkataan Asy-Syaikh, kalau di dalam kitab saya halaman 41, yaitu qauluhu wa anna qasdahum al-malaikata wal auliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Bahwasanya orang-orang al-musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah memohon dan meminta kepada para malaikat dan kepada para wali. Tujuan mereka adalah, keinginan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat mereka agar makhluk-makhluk yang mulia ini, baik dari kalangan malaikat, para wali, memberikan syafaat kepada mereka, dan juga agar mereka-mereka tersebut bisa mendekatkan para nabi, para wali, para malaikat ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dekat lagi. Nah, inilah bentuk ibadah yang dilakukan oleh al-musyrikun al-arab. Bentuk ibadah mereka. Mereka enggak langsung meminta rizki kepada Lata Uzza. Akan tetapi mereka meminta kepada Allah. Akan tetapi, naam, doa mereka itu mereka tujukan kepada malaikat. Agar doa mereka itu disampaikan kepada Allah. Agar para malaikat, para wali, orang-orang soleh ini mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah Azza wa Jal. Bidzalika huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dengan itulah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harta mereka dijadikan sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan yang dihalalkan dan dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah beliau, ay annahum lam yaqulu innal malaikata wal anbiya wal awliya alladzina ya'budunahum, yakni bahwasanya mereka tidaklah mengatakan bahwa para malaikat, para nabi, para wali yang mereka ibadahi itu mampu menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tidak. Mereka tidak ada keyakinan seperti itu. Nah, dan begitu pula kalau kita tanyakan kepada mereka-mereka yang suka mendatangi kuburan-kuburan wali tertentu dan berdoa di sana. Nah, ditanyakan kepada mereka, apakah engkau meyakini bahwasanya wali yang terkubur di sini menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab tidak. Barakallahu fikum. Dan itu sama yang diyakini oleh musyrikun al-Arab. Ma qalu hadza, mereka tidak mengatakan demikian. Hanya saja permasalahannya adalah para malaikat, para nabi dan para wali tersebut dijadikan sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafa'at, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bukanlah pernyataan dari seorang imam saja, hanya sebatas itu. Tapi ini adalah pernyataan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita tidak mengada-ngada dalam hal ini. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka beribadah kepada selain Allah. Yang mana mereka, yang mereka ibadahi tersebut tidak mampu memberikan mudarat dan juga tidak mampu mendatangkan manfaat. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka meyakini di dalam ibadah mereka tersebut, mereka itu adalah sebagai na'am pemberi syafaat kami di sisi Allah. Na'am. Apa yang mereka lakukan dengan bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal? Na'am. Bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka memohon supaya permohonan mereka disampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Nah, perbuatan mereka ini dinamakan sebagai ibadah. Ibadah kepada wali tersebut. Nah, saya ulangi, ini penting. Nah, perbuatan mereka yang menjadikan para aulia, para malaikat, nah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah, agar menyampaikan permohonan mereka kepada Allah, agar mereka ini mampu mendatangkan syafaat kepada mereka. Nah, ini dinyatakan sebagai bentuk ibadah kepada wali tersebut. Nah, siapa yang mengatakan? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bukan kita. Nah, sehingga oleh karena itu mereka tidak bisa lagi menyangkal, kami tidak beribadah kepada wali, kami tidak beribadah, yang kita ibadahi adalah Allah. Kami mendatangi tempat-tempat ini agar doa kami disampaikan kepada Allah. Kami menjadikan mereka sebagai perantara. Nah, barakallahu fikum, ini bukan ibadah kepada mereka, justru kami beribadah kepada Allah. Kami sholat, kami haji, kami bersedekah, kami berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya kami lakukan. Nah, maka katakanlah bahwasanya apa yang kalian lakukan juga telah dilakukan oleh musyrikun al-Arab. Dan mereka mengatakan bahwasanya wali-wali tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan apa yang mereka perbuat dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah kepada wali-wali tersebut. Wa ya'buduna min dunillah, sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Naam. Barakallahu fikum. Jadi dari ayat yang kita bacakan tadi, ini sering kita ulang dan ini sangat penting ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, agar kita bisa paham betul makna dari tauhid, makna dari syirik, sehingga kita tidak bisa terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi dari ayat tersebut mereka hanya menginginkan syafaat atau sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan juga mereka beralasan bahwasanya Allah itu maha mulia. Nah, Dan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan ini adalah dalam rangka ta'zim kepada Allah. Dalam rangka pengagungan kepada Allah. Kami mendatangi wali dan menjadikan wali yang sudah meninggal ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Adalah dalam rangka bentuk ta'zim. Dalam rangka bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan mereka mengatakan Allahu Azim. Nah, dari sisi apa mereka mengatakan bahwasanya ini adalah dalam rangka ta'zim, pengagungan kepada Allah. Mereka mengatakan Allahu Azim. Allah itu maha agung, maha mulia, maha besar. Dan tidak mungkin doa kami sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Sehingga oleh karena itu butuh perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu kita menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang dikenal dengan kesolehannya, para malaikat, para nabi, para rasul yang sudah meninggal, dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya mereka menyamakan antara Allah dengan para raja yang ada di, atau para pemimpin, para raja, para penguasa yang ada di dunia ini. Nah, pada akhirnya bagaimana? Mereka menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para penguasa, para pemimpin, para raja yang ada di muka bumi ini. Nah, karena rakyat biasa tidak mungkin bisa langsung menghadap, menyampaikan kebutuhan dan keperluan mereka kepada penguasa tersebut. Ada jalur-jalurnya. Nah, ada jalur-jalurnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa langsung. Mereka menyamakan antara penguasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini tidak dibenarkan. Tidak bisa Allah subhanahu wa ta'ala dikiaskan dan disamakan dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu di sana ada yang sebanding dan semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dan sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pun tidak ada. Nah, sehingga oleh karena itu tidak bisa disamakan antara Allah dengan penguasa yang ada di muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila ingin berdoa, meminta kepada Allah, mintalah secara langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada dari hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Allah itu dekat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dan menjawab doa dari hamba-hambanya apabila mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba anil iqrari bihi al-musyrikun. Maka dengan ini engkau mengetahui, apabila kita sudah memahami kenyataan yang diperbuat oleh musyrikun pada zaman Nabi, dan ternyata realitanya sama dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu engkau bisa mengetahui tauhid yang diserukan oleh para rasul, dan engkau juga mengetahui tauhid yang enggan untuk diyakini, enggan untuk dinyatakan oleh orang-orang musyrikun. Barakallahu fikum. Berkata Syekh, ai idza fahimta ma sabaqa minal ayatil bayyinat allati tadullu ala anna al-musyrikin al-awwalin lam yusyriku fir rububiyyah innama asyraku fil uluhiyyah. Yakni maksudnya, apabila engkau memahami ayat-ayat yang jelas yang menjelaskan bahwasannya al-musyrikin yang pertama, al-awwalun, mereka tidaklah menyekutukan Allah secara rububiyah. Nah, mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta pengatur dan pemilik dari alam semesta ini. Hanya saja mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Sehingga mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tujuan mereka apa? Agar mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini tujuan mereka. Maka apabila hal ini jelas bagimu, barakallahu fikum, maka dengan ini engkau bisa mengenal apa itu tauhid yang diserukan dan didakwahkan oleh para rasul, yang diingkari oleh orang musyrikun, yakni tauhid al-uluhiyah. Inilah, bukan tauhid ar-rububiyah, tapi tauhid al-uluhiyah inilah yang paling utama dan inti dari dakwah para rasul, yang ternyata itulah yang diingkari oleh al-musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tauhid ar-rububiyah. Nah, yang mana tauhid ar-rububiyah sebatas itu saja itu tidak cukup menjadikan seseorang itu masuk di dalam Islam. Nah, orang meyakini sebatas tauhid ar-rububiyah itu tidak cukup menjadikannya sebagai seorang muslim yang diharamkan darah dan hartanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup. Dia harus meyakini dan menjalankan tauhid al-uluhiyah. Pengertian tentang ini, memahami makna yang seperti ini dan hakikat seperti ini penting sekali. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini dia bisa mengenal tauhid, bisa mengenal syirik, bisa mengenal Islam dan bisa mengenal kekufuran. Dan bodoh dalam perkara ini merupakan bahaya yang sangat besar. Sangat bahaya sekali. Kadang orang itu keluar dari keislaman tanpa dia sadar. Dia tidak sadar dan tidak tahu apa yang dia perbuat ini bisa membahayakan keislamannya dan bahkan bisa membatalkan keislamannya, waliyadzubillah. Dan itu banyak terjadi. Mereka tidak sadar dan tidak paham dan tidak mengerti hakikat yang dia perbuat, yang ternyata itu adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh musyrikun pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dapat menyebabkan keislamannya hilang dan dia keluar dari keislaman, waliyadzubillah. Hadzat wa hadzat tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini, nah, tauhid al-uluhiyah, barakallahu fikum, inilah makna dari ucapan dan keyakinan seorang muslim yang sering diucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, tauhid uluhiyah, barakallahu fikum, adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana? Setiap orang yang menyatakan la ilaha illallah, maka dia harus meyakini Allah secara uluhiyah dan menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut dengan dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keislamannya dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya makna dari kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas tentang tauhid ar-rububiyah, kalau seandainya, idrib mathalan, law duriba mathalan, kalau seandainya makna dari kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas tentang tauhid ar-rububiyah, barakallahu fikum, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan kufar Quraisy, naam, dan keluarga-keluarga beliau, kabilah-kabilah beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka sementara mereka sudah meyakini hal demikian? Nah, mereka sudah meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Lalu apalagi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sehingga oleh karena itu, dari enam sejarah dakwahnya Nabi dan kenyataan kufar Quraisy yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah adalah seseorang harus meyakini dan menjalankan tauhid al-uluhiyah, bukan hanya sebatas tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur, sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Dikarenakan al-ilah sesembahan, nah, yang disebut sebagai ilah bagi mereka, nah, bagi kufar Quraisy, adalah sesuatu yang dimintai di dalam doa. Barakallahu fikum. Baik dia itu seorang malaikat, seorang nabi atau seorang wali, atau bahkan kepada pohon, kepada kuburan, atau kepada seorang jin, kepada sosok jin tertentu. Nah, ini makna ilah yang dimaksud oleh orang-orang kufar Quraisy. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka itu mampu dan dapat memahami makna ilah yang sesungguhnya. Nah, makna ilah yang sesungguhnya mereka paham. Bagi mereka ilah itu adalah yang dia datang kepadanya dan berdoa kepadanya, walaupun hanya sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu seorang malaikat, seorang nabi atau seorang wali. Nah, ini pemahaman dari makna ilah yang mereka yakini. Sehingga oleh karena itu ketika dikatakan barakallahu fikum, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah kepada mereka, mereka enggan. Karena konsekuensi dari mengucapkan kalimat tersebut, dia harus menjadikan ilah itu hanya kepada satu tujuan saja. Dia harus menjadikan ilah itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka itu paham makna al-ilah, dan konsekuensinya mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang biasa mereka ibadahi. Nah, walaupun hanya sebatas sebagai perantara-perantara di dalam doa dan di dalam permohonan mereka. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini, sesembahan-sesembahan yang banyak ini, nah, semuanya dihapus dan kemudian ditetapkan hanya satu sesembahan saja, yaitu Allah, dan mereka harus meninggalkan Lata, Uzza dan yang lainnya? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu menunjukkan bahwasanya mereka paham dan mengerti tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliq ar-razik al-mudabbir. Dan mereka tidak memaksudkan bahwasanya makna ilah itu adalah al-khaliq, sebagai zat yang menciptakan, sebagai pemberi rizki, dan sebagai pengatur dari alam semesta. Mereka tidak memaknakan lafaz ilah dengan makna seperti itu. Barakallahu fikum. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahda. Karena mereka paham bahwasannya yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan hal demikian kecuali Allah. Mereka meyakini hal demikian. Kama qaddamtu laka, sebagaimana hal ini sudah dijelaskan sebelumnya kepadamu. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafzi as-sayyid. yang mana mereka memaknakan lafadz al-ilah itu sama dengan yang dimaknakan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kita sekarang ini, yakni pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan lafadz as-sayyid. Nah, dengan lafadz as-sayyid. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah penamaan-penamaan apa saja mereka menamakan perbuatan mereka, baik dinamakan sebagai turahani, naam, cinta kepada wali, dan seterusnya dari penamaan-penamaan yang mereka sebut. Apabila hakikatnya sama, maka itu tidak memberikan pengaruh. Karena lafad-lafad tidak mempengaruhi hakikat. Lafad-lafad yang mereka sebutkan dan mereka menamakannya, itu sama sekali tidak mempengaruhi hakikat. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan, "Laisal ilah indal musyrikin al-awwalin huwal khaliq ar-razik al-mudabbir." Makna ilah bagi orang-orang musyrikin terdahulu bukanlah al-khaliq ar-razik al-mudabbir, pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam semesta. Li'anna hadha ma'na rabb. Dikarenakan ini adalah makna dari lafaz ar-rabb. Wa farriq baina makna ar-rabb wa makna al-ilah. Wa farraqa baina makna ar-rabb wa makna al-ilah wa farraqa baina tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah. Nah. Jadi dibedakan antara makna ar-rabb dan makna al-ilah. Dan juga antara makna tauhid ar-rububiyyah dengan tauhid al-uluhiyyah. Barakallahu fikum. Kita harus bisa membedakannya. Dan semua yang hadir di sini juga harus bisa membedakan antara makna ar-rabb dan al-ilah. Barakallahu fikum. Antara makna tauhid ar-rububiyyah dan makna tauhid al-uluhiyyah harus paham hakikatnya dan makna sesungguhnya. Karena banyak pada zaman sekarang ini orang-orang menamakan ritual-ritual syirik yang mereka lakukan dengan penyebutan-penyebutan yang menyesatkan. Penyebutan-penyebutan yang religi. Barakallahu fikum, yang indah, yang bagus. Namun hakikatnya sama. Sehingga oleh karena itu kita katakan lafad-lafad itu tidak bisa merubah hakikat. Apa saja mereka menyebut namanya, apabila hakikatnya itu adalah kesyirikan, maka itu tetap sebagai kesyirikan yang harus ditinggalkan, yang harus diperangi. 6. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwasanya pada zaman beliau, makna al-ilah itu sama dengan makna as-sayyid. Makna as-sayyid. Siapa itu as-sayyid? Yaitu orang-orang yang diyakini kesolihan mereka. Dan mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tersebut. Yusammunahum as-sadah kas-sayyid al-badawi. Mereka menyebut mereka orang-orang yang diyakini kesolehan dan kewalian mereka, dikatakan dan disebut dan dilabeli dengan as-sadah sebagai sayyid, kasayyidil badawi wa sayyidur rifa'i wa sayyidit tijani. Ini nama-nama sayyid yang diyakini sebagai ilah. Nah, mereka tidak mengatakan al-badawi itu ilah, as-sayyid ar-rifa'i itu ilah, at-tijani itu ilah. Mereka tidak mengatakan demikian, akan tetapi hakikatnya sama. Ketika orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini tentang Lata dan Uzza, sama. Orang-orang musyrikun mengatakan bahwasanya Lata adalah ilah, Uzza adalah ilah, Manah adalah ilah. Barakallahu fikum. Dan mereka melakukan taqarrub dan menjadikan Lata dan Uzza tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikun pada zaman Asy-Syeikh tidak mengatakan bahwasanya Al-Badawi itu sebagai ilah. tapi sebagai sayyid. Rifa'i adalah sayyid, kata mereka, bukan ilah. Berbeda namanya. Nah, akan tetapi perbuatan mereka terhadap para al-asyad, kepada para as-sadah ini, sama dengan perbuatan orang-orang musyrikun terhadap siapa? Lata, Uzza, dan mana? Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, walaupun berbeda namanya, nah, apa saja namanya, apabila hakikatnya sama, hakikatnya sama, maka tidak ada perbedaan. Karena lafad-lafad itu tidak bisa merubah hakikat. Nama-nama itu tidak bisa merubah hakikat. Berganti 10 kali namanya, tetap orangnya satu orang. Nah, sama. Barakallahu fikum. Fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid. Wa hiya la ilaha illallah wal murad min hadhil kalimah ma'naha la mujarrada lafziha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan mengajak mereka kepada kalimat tauhid. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Diajak mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dari kalimat ini bukan hanya sebatas lafadznya saja. Bukan hanya sebatas mengucapkan dan melafadzkannya saja. Akan tetapi harus dia menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya bagaimana? Harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara langsung atau tidak langsung, dengan menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Harus ditinggalkan. Nah, sehingga oleh karena itu ketika mereka diajak, musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk mengucapkan kalimat ini, mereka enggan untuk mengucapkannya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka paham dan mengerti dan mengetahui bahwasannya kalimat ini bukan hanya sebatas diucap. Nah, bukan hanya sebatas diucapkan. Harus ada yang diyakini di dalam kalimat tersebut. Dan harus ada yang diamalkan. Dan harus ada yang ditinggalkan. Dia harus meyakini bahwasannya sesembahan itu hanya untuk Allah. Peribadatan itu hanya untuk Allah dengan segala jenis bentuk ibadah. Semuanya itu hanya harus diberikan kepada Allah. Dan dia harus menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Dan konsekuensinya dia juga harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Mereka paham konsekuensinya ini sehingga mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sungguh sangat disayangkan pada zaman sekarang ini, na'am, barakallahu fikum, banyak orang yang mengucapkannya akan tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Na'am. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu bodoh dalam perkara ini, tidak mengerti dalam perkara ini sesuatu bahaya yang sangat besar. Dan bisa jadi dia terjerumus di dalam kesyirikan dan keluar dari keislaman dalam keadaan dia tidak paham dan tidak mengerti. Nah, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Barakallahu fikum. Wal kuffar al juhal ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah huwa ifradullahi ta'ala bita'alluki wal kufri bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Orang-orang kufar yang jahil, yang mereka hidup pada masa jahiliyah, mengetahui maksud dari ucapan la ilaha illallah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyadari bahwasanya maknanya adalah, dan maksud dari kalimat tersebut mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus kufur, meninggalkan segala peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari segala peribadatan selain Allah. Fa innahu lamma qala lahum, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu hanya kepada satu ilah saja, peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, apakah Muhammad ini menginginkan hal demikian? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Nah, sehingga oleh karena itu, dari apa yang dinyatakan oleh Syekh, tidak cukup hanya sebatas melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa berilmu, nah, tanpa mengilmui maknanya, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka itu tidak benar. Tidak benar. Dan sebuah kesalahan. Dan sebuah kekurangan yang sangat. Barakallahu fikum. Dan bisa jadi dikarenakan dia tidak mengilmui makna la ilaha illallah dan tidak menjalankan konsekuensinya, dia keluar dari keislaman wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu, di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah di dalam pelajaran yang sudah pernah kita sampaikan dari kitab Aqidatut Tauhid, di antara syaratnya adalah al-ilmu bihadhil kalimah. Mengilmui kalimat ini. Nah, dalilnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu dari kalimat tersebut merupakan syarat dari pelafatan kalimat la ilallah, la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu, apabila seseorang mengucapkannya tanpa mengetahui dan mengilmui kalimat la ilaha illallah, maka sama saja. Nah, maka sama saja. Karena syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah dia harus berilmu dari kalimat tersebut, kemudian menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah, bukan hanya sebatas melafadzkannya. Kalau makna dan tujuan dari kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas melafadzkannya, maka niscaya orang kufar Quraisy akan melafadzkan kalimat la ilaha illallah dengan mudah mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa susahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sangat ringan. Akan tetapi inti dari kalimat tersebut bukan hanya sebatas mengucapkannya, tapi di samping mengucapkan, dia harus mengilmuinya dan dia harus menjalankan konsekuensi. Nah, dari kalimat tersebut, balabudda minal ilmi bima'naha awalan thummal amalu bimuktadaha, bahkan harus dia mengilmui maknanya yang pertama, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Li'annahu la yumkinu an ya'mala bimuktadaha wa huwa yajhal ma'naha. Karena enggak mungkin seseorang itu bisa menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah sementara dia tidak paham dan tidak mengerti tidak mengerti dari makna kalimat tersebut. Nah, Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau sebutkan di dalam salah satu usul, fabada bil ilmi qabla al qawli wal amali, kemudian Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ilmu, ilmu yang pertama sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Falladhi yajhalu ma'na la ilaha illallah la yumkinu an ya'mala bimuqtadaha 'ala al-wajhi as-sahih. Orang yang bodoh dan tidak paham makna la ilaha illallah tidak akan mungkin dia bisa mengamalkan konsekuensinya dengan sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam syariat ini. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.